Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa yata'allama wa ta'allama lifada al-istifadah. Wal hasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalala ala al-hayra. Qala al-musannif al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu an kitabih Nasaih ad-Diniyah. Tarku salati min akbaril kaba'ir. Summa i'lam anna min ankaril munkarat wa akbaril kaba'ir wa afhasil muharramat tarku ba'dil muslimin as-salawati al-maktubat. Ketahuilah bahwasanya termasuk kemungkaran dan dosa yang paling besar dan maksiat yang paling keji adalah meninggalkan sholat. Artinya di sini Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad akan menjelaskan akan ancaman-ancaman yang berkaitan dengan meninggalkan sholat. Kita ketahui termasuk daripada rukun Islam adalah sholat, mendirikan sholat, yang berarti kalau dia tidak melaksanakan sholat berarti dia tidak melakukan rukun-rukun Islam, dan yang tidak melakukan rukun-rukun Islam berarti dia bukan muslim. Ada muslim, ada mukmin. Islam itu melaksanakan perintah Allah yang ada di rukun Islam. Mukmin percaya dan beriman kepada Allah dan juga iman kepada yang wajib diimani daripada perkara yang enam termasuk rukun-rukun iman. Oleh karena itu zaman sekarang ini banyak sekali yang memang dia muslim tapi hakikatnya dia bukan muslim. Dia muslim tapi dia tidak sholat. Dia muslim kadang sholat kadang tidak. Sehingga Islamnya hanya Islam KTP. Islamnya hanya tertulis di KTP tapi kelakuannya dan perilakunya bukan muslim. Karena muslim sesungguhnya adalah yang melaksanakan rukun-rukun Islam. Dan termasuk yang paling penting daripada rukun Islam adalah sholat. Kita ketahui bahwasanya dinamakan sholat dari kata silah yang berarti hubungan. Ya, dinamakan sholat karena disitulah seorang hamba berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tali hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana jika seorang hamba tersebut meninggalkan sholat berarti dia menutus, berarti dia memutus tali hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat termasuk yang dikatakan oleh ulama bahwasanya wasiat terakhir yang dikatakan oleh An-Nabi SAW di akhir umurnya adalah as-shalah. Rasulullah mengatakan as-shalah hatta khafiya shautuh, sampai dikatakan sampai dia mengatakan sholat itu sampai suaranya menjadi pelan, sampai tidak bisa lagi berbicara, dan ketika itu Allah SWT menakdirkan untuk mencabut nyawa Nabi SAW. Dan juga dikatakan bahwasanya as-shalah imaduddin, tiang agama, yang berarti agama seseorang kalau tidak ada sholatnya maka berarti dia tidak mempunyai tiang agamanya, tidak ada tiangnya seorang atau bangunan tidak ada tiangnya tentunya akan roboh. Oleh karena itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika dia menjadi khalifah cerita akan kematian Sayyidina Umar bin Khattab diawali ketika dia hendak mengimami orang untuk melaksanakan sholat subuh. Dan ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an merapikan shaf dan kemudian berjalan ke tempat sholatnya, dan tatkala Sayyidina Umar bin Khattab ini mau takbiratul ihram, disitulah Abu Lu'lu'ah yang sudah siap dengan senjatanya, dengan siap dengan pedangnya, menusuk Sayyidina Umar bin Khattab dari belakang, dan langsung Sayyidina Umar bin Khattab roboh dan dibawa oleh sahabat ke rumahnya karena sudah tidak sadarkan diri. Tak lama setelah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ini tidak sadarkan diri, tahu-tahu siuman sebentar, tahu-tahu sadar. Tatkala sadar, disitulah Sayyidina Umar bin Khattab dalam keadaan seperti itu ya, dalam keadaan darah mengalir di badannya, bercucuran dari badannya. Itu Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan kepada yang orang-orang yang di sekitarnya, akimuni akimuni lis sholat, bangunkan aku untuk melaksanakan sholat. Ini sudah dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan sudah hampir meninggal dunia. Sadar sebentar, dia mengatakan kepada orang yang di sekelilingnya, akimuni lis sholat, bangunkan aku untuk sholat. Orang-orang yang di sebelahnya mengatakan, ya Umar, ya Amirul Mukminin, wa anta fi hadhil halah, kamu dalam keadaan seperti ini kamu masih mau sholat? Gala akimuni lis sholat, berdirikan aku untuk sholat. La khaira fid din la ruku'a fi. Dia mengatakan bahwasanya tidak ada kebaikan dalam agama seseorang kalau tidak ada sholatnya. Agama dia melaksanakan apapun, tapi sholat tidak dilaksanakan, agamanya dia tidak bagus, agamanya dia jelek. Dalam keadaan seperti itu, kita lihat sekarang ini banyak sekali di rumah sakit, yang anak perhatikan sendiri, itu banyak di antara mereka yang sakit, yang berbaring di atas kasur, tidak sholat. Apakah dalam keadaan seperti itu sudah tidak wajib mereka melaksanakan sholat? Padahal al-fuqaha, al-ulama, mereka menjelaskan sudah di dalam kitab-kitab mereka bahwasanya sholat itu tidak boleh ditinggal sama sekali dalam keadaan apapun dan dimanapun, dan dia dalam keadaan melakukan apapun, sesibuk apapun. Kita tahu puasa Ramadan kadang-kadang kita boleh meninggalkan, mungkin sakit sudah tidak boleh atau tidak wajib berpuasa, mungkin dia melaksanakan perjalanan musafir sudah mungkin dia boleh tidak berpuasa Ramadan, hamil juga boleh tidak puasa kalau dia tidak mampu, orang yang menyusui pun juga demikian. Haji pun tidak wajib atas yang tidak mampu, bahkan yang mampu pun tidak wajib secara langsung, dan seterusnya seterusnya. Masih ada rukhsah, masih ada keringanan. Tapi sholat, katanya fuqaha, sholat tidak boleh ditinggalkan kecuali dengan dua sebab. Sebab yang pertama, al-maut. Kalau sudah mati, tidak apa-apa tidak sholat. Ya, namanya sudah mati, mau sholat di mana? Artinya sudah tidak wajib sholat ya. Dan yang kedua, zawalul akal. Kalau sudah dia tidak punya akal, dia gila, kehilangan kesadaran, baik gila atau mungkin sakit sehingga pingsan, atau sakit keras sehingga tidak sadarkan diri, itu baru dia tidak wajib melaksanakan sholat. Selama masih ada kesadaran, selama masih dia bisa melihat, bisa ngerti, ini si Fulan, berarti ada kesadaran, ada tamyiz, maka hukumnya tidak boleh meninggalkan sholat. Walaupun dia sekalipun dalam keadaan sakit, kadang-kadang sudah di rumah sakit sudah tidak sholat. Padahal dalam Islam ini gampang. Rasulullah SAW mengatakan, bu'istu bil hanifiyati samha, aku ini diutus oleh Allah SWT dengan membawa agama yang mudah. Agama Islam agama yang mudah, agama yang gampang. Mungkin merasa orang yang sakit itu berat melaksanakan sholat dalam keadaan tersebut. Padahal misalnya dia sholat berat menurut dia karena harus wudu dulu. Dalam Islam tidak masalah. Dia sholat tidak pakai wudu. Boleh dia dengan tayamum. Tidak bisa dengan tayamum, bahkan bolehlah walaupun tanpa tayamum juga tanpa wudu. Ya. Tidak bisa dia sholatnya berdiri. Kita katakan bolehlah dia sholatnya duduk. Tidak bisa dia menghadap kiblat. Tidak masalah tidak menghadap kiblat kalau memang dia tidak bisa. Tidak bisa sholat duduk, ya sholatlah dengan berbaring, tidak masalah. Tidak bisa berbaring bahkan hanya dengan menggerakkan kepala pun tidak masalah. Tidak bisa menggerakkan kepala pun hanya dengan menggerakkan mata pun tidak masalah. Bahkan selama ada kesadaran tidak bisa menggerakkan kepala pun, dengan mata pun tidak bisa. Hanya dengan hati aja dia bisa. Wajib dia melaksanakan sholat dengan hatinya dia. Dalam hati dia menghadirkan anak sekarang lagi takbiratul ihram. Baca Fatihah, anak sekarang ruku, anak sekarang itidal sampai akhir sholat. Sudah diatur sampai semikulam. Tidak ada kerepotan, tidak ada paksaan. Makanya dikatakan, وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِسَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Maka apa yang aku perintahkan kepada kalian, lakukanlah sebisa kalian. Yang bisa kalian lakukan, yang tidak bisa, tidak wajib kalian paksa, tidak wajib kalian lakukan. Kadang-kadang orang-orang yang di sekitarnya, ketika orang-orang tersebut sakit, mereka malah yang menganjurkan untuk tidak sholat. Kadang-kadang orang sakit ada hatinya dan keinginan untuk melaksanakan sholat, tapi yang lain mengatakan sudah, tidak usah sholat. Sudah sakit kayak gini, masa kamu mau sholat? Ya sudah, kalian ini sudah diinfus dan semikian, ini semuanya najis. Tidak usah sholat sudah, nanti dikodok aja kalau sembuh. Ini orang di sekitarnya mengatakan seperti itu. Ini bukan orang yang sayang dengan orang sakit tersebut. Ini bukan orang yang cinta kepada orang yang sakit tersebut. Bukan dia, sebaliknya dia berarti tidak sayang dengan orang tersebut. Karena kita katakan bahwasanya dalam keadaan tersebut Allah mewajibkan dia sholat. Dan ingat bahwasanya termasuk yang mengakibatkan dan menyebabkan seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah meninggalkan sholat. Bisa jadi orang yang sakit tidak sholat waktu sakitnya. Dan bisa jadi muttasil bil maut. Bisa jadi di akhir sakitnya pun dia tidak sholat dan sampai meninggal dunia. Jadi dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah karena dia tidak melaksanakan sholat yang diwajibkan oleh Allah SWT dalam keadaan tersebut. Oleh karena itu kita gampangkan kepada orang sakit, jangan kita suruh untuk tidak sholat, tapi kita suruh sholat, tapi kita kasih kemudahan. Ya sholatlah sebisanya, walaupun dengan najis tidak masalah, walaupun tidak menghadap kiblat tidak masalah, walaupun tidak pakai wudhu pun tidak masalah, walaupun dengan tayamum pun tidak masalah, duduk tidak masalah, tidur tidak masalah. Yang penting dia sholat, itu jangan ditinggalkan. Karena ini tidak gampang meninggalkan sholat. Kita tahu sahabat radhiyallahu anhum, ketika mereka berperang, berhadapan dengan musuh langsung, pedang dengan pedang, apa dalam keadaan tersebut sahabat diberi izin dan diberi rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan sholat? Tidak. Kita tahu di situ ada sholat siddatil khauf. Ada cara sholat dalam keadaan sangat takut. Dan itu dilaksanakan kapan? Dalam peperangan. Ketika mereka memegang pedang mereka dan berhadapan langsung dengan musuh, dalam keadaan tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak memberi izin, tidak memberi rukhsah untuk meninggalkan sholat. Wajib sholat, ya apa perang? Tidak masalah. Dia sholat dalam keadaan perang, tidak masalah. Dia bergerak dengan pedangnya. Dia tidak menghadap kiblat, tidak masalah. Bahkan dia misalnya ya, bajunya terkena darah musuh, tidak masalah, dimaafkan semuanya. Bahkan dia tidak wajib mengulangi sholatnya. Mudah. Dalam keadaan tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan sahabat untuk meninggalkan sholat. Tapi tetap sahabat ketika perang, sahabat melaksanakan sholat. Mendirikan sholat bersama Rasulullah SAW. Apalagi hanya dengan uzur-uzur yang lain, ngantuk sedikit tidak sholat, sibuk sedikit tidak sholat, karena tukunya laris tidak sholat, karena panen sawahnya tidak sholat. Ya, hati-hati. Dikatakan awal ma yuhasab bihil abdu yaumal qiyamah sholatu. Ketahuilah bahwasanya pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nantinya adalah sholatnya. Fa idza sholahat sholaha sa'iru amali. Wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Kalau sholat dihisab oleh Allah lancar, yang lain ikut lancar. Kalau sholat dihisab ternyata berat, ternyata jelek, artinya banyak putusnya, banyak prainya, maka yang lain pun akan menjadi berat hisabnya, akan diperberat dan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hisabnya. Kalau pikir-pikir pakai akal aja, sholat ini kan sebenarnya kan beribadah kepada Allah. Sholat itu menghadap Allah. Sholat itu munajat dengan Allah. Kita ngomong-ngomong dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mengatakan kepada-Mu, wahai Allah, hanya kami menyembah. Dan kepada-Mu juga kami, hanya kepada-Mu juga kami meminta pertolongan. Munajat kepada Allah. Juga khitab kepada Rasulullah, kita ngomong dengan Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salawat dan salam kepada-Mu ya Rasulullah. Munajat dengan Allah, munajat dengan Rasulullah. Ini sesuatu yang mulia apa enggak? Sesuatu yang agung apa enggak? Kita bermunajat dengan Allah, duduk dengan Allah, ngomong dengan Allah, satu majlis dengan Allah, hadir bersama Allah. Ini sesuatu yang mulia, yang mungkin sebenarnya kita ini tidak pantas mendapatkan sesuatu tersebut. Kita tidak pantas menghadap Allah. Kita tidak pantas munajat dengan Allah dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Dengan kotoran yang penuh di dalam hati kita, di mata kita, di lidah kita, di tangan kita, di kaki kita. Penuh dengan kotoran, penuh dengan maksiat dan penuh dengan kesalahan. Kemudian kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, bermunajat dengan Allah. Tidak pantas. Ini sholat lazat, sholat nikmat. Rasulullah SAW ketika Lailatul Isra awal Mi'raj, kita tahu disitulah Rasulullah SAW langsung hadir bersama Allah, langsung dengan mata kepala sendiri melihat Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah merasakan nikmat yang luar biasa. Tidak ada kenikmatan yang seperti itu, sehingga Rasulullah SAW merasa berat untuk berpisah dan meninggalkan kenikmatan tersebut. Tapi Allah mengerti, Allah faham, Allah maha mengetahui, tahu hambanya ini, Nabi Muhammad ini berat meninggalkan kenikmatan yang dirasakan ketika itu dengan melihat Allah, memandang Allah, duduk bersama Allah. Sehingga Allah mengatakan, ya Muhammad, al-lazzat allati wajadtaha al-an tajiduha fi sholat. Lazzat, kenikmatan yang kamu dapatkan sekarang akan kamu dapatkan ketika kamu sholat di dunia nanti. Makanya An-Nabi SAW kalau datang sumpak, datang masalah, datang artinya muskilah dengan orang ribut, selalu mengatakan arihna biha ya Bilal, arihna biha, senangkan kami wahai Bilal, senangkan kami. Apa senangkan kami? Maksudnya apa? Sholat. Senangkan kami wahai Bilal, artinya sholat, ayo mari kita sholat komat. Senang, sumpek dengan sholat senang. Kita dengan sholat kadang-kadang menjadi sumpek. Ya Allah sholat lagi. Aduh, subuh lagi azan, masih kepingin tidur, masih kepingin sudah azan lagi. Baru sholat azan lagi. Terawih apalagi Ramadan, ya Allah terawih lagi ini Ramadan ini. Coba Ramadan tidak ada terawihnya kan enak. Kadang-kadang sampai seperti itu. La ilaha illallah. Diberi kenikmatan sama Allah, diberi kesempatan sama Allah untuk hadir bersamanya, untuk bermunajat bersama Allah. Ini malah dia yang enggan. Mestinya kita ini tidak pantas. kita ini mestinya yang meminta kepada Allah, mengharap kepada Allah. Tapi ini sebaliknya, kita menjauh, seakan-akan kita ini, seakan-akan Allah yang butuh kepada sholat kita, bukan kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita tahu dalam hadis yang diriwayatkan oleh sebagian ulama di kitab Irsyadul Abidin, di situ dikatakan bahwasanya dalam hadis, bagi orang yang meninggalkan sholat ini ada sekitar 15 ukubah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan yang jelek sampai 15 perkara, 15 keadaan. 5 keadaan dikatakan di dunia, 3 keadaan ketika meninggal dunia, 3 keadaan ketika dia di kuburannya, dan ketiga keadaan yang lain ketika dia dibangkitkan dari kuburannya. 5 keadaan dikatakan ketika dia di dunia. Pertama, kullu amalin ya'maluhu fid dunya la ya'juruhullahu alaih. Setiap amal yang dia lakukan, ini yang tidak sholat ya, yang tidak sholat, apa yang dia lakukan daripada amal kebaikan di dunia, la ya'juruhullahu alaih, tidak akan diberikan pahala oleh Allah SWT selama dia meninggalkan sholat. Itu mungkin sesuai dengan hadis yang tadi anak sebutkan, awan ma yuhasabihil abdu yaumal qiyamah sholatu fa in shalahat shalahu wa amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Artinya sholatnya seperti kalau kereta api seperti kepalanya, kalau kepala jalannya yang lain ikut jalan, kalau kepala kereta apinya itu tidak jalan, buntutnya ya tentunya tidak jalan, mau jalan pun tidak bisa karena kepalanya tidak jalan. Nah, sholat seperti itu. Ibadah yang dia lakukan dikatakan di situ la ya'juruhullahu alaih selama dia meninggalkan sholat. Dan kedua, tumhasi masolihin min wajihi. Orang yang tidak sholat akan dihapus tanda orang soleh dari wajahnya. Akan kelihatan dia itu bukan orang soleh dari wajahnya. Dan yang ketiga, la yurfa lahu du'a ila sama. Doa yang dia panjatkan, doa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Dan yang keempat juga, la yahsul nasiban min du'ai sholihin. Dan yang keempat, dia tidak akan mendapatkan bagian daripada doanya orang-orang soleh. Kadang-kadang orang soleh itu berdoa bukan hanya untuk dirinya kan. Doanya orang soleh juga untuk keluarganya, doa untuk tetangganya, doa juga untuk semua orang muslim. Allahumma ufir lil muslimin wal muslimat. Doa untuk orang muslim semuanya. Allahumma arham al muslimin wal muslimat. Doa untuk semua orang muslim. Allahumma aslih hadhihi al ummah. Untuk semua umat ini. Tapi ketahuilah, doa yang dipanjatkan oleh orang-orang soleh di ketika malam hari, ketika mereka sholat, ketika mereka setelah sholat, khusyuk berdoa kepada Allah, meminta keselamatan bagi orang-orang muslim, meminta maghfirah bagi orang-orang muslim, itu semuanya dikecualikan orang-orang yang tidak sholat, tidak masuk dalam doanya orang-orang soleh. Dan yang kelima adalah tunza al barakah min umrih. Barakah akan dicabut dari umurnya. Seberapa lama dia hidup di dunia, seberapa panjang dia umurnya, tapi tidak ada barakahnya. Yang penting hidup itu barakah. Hidup sebentar tapi penuh dengan ibadah, penuh dengan amalan, penuh dengan mendekatkan diri kepada Allah, lebih baik daripada hidup panjang kerjaannya hanya main remi aja tiap malam, main skak, main catur. Kadang-kadang ini yang melakukan, kadang orang sudah umurnya di atas 40, bahkan kadang-kadang 60. Nanti kalah, ditaruh di telinganya apa itu, penjepit pakaian untuk menjemur. Satu tambah dua, pakai panjang ini. Wah, dia orang umur tua, umur 60. Dengan mata sendiri anda melihat, la ilaha illallah. Pekerjaan seperti ini, mestinya kan dia sudah mikir dan sadar umur berapa dia. Sudah tercium mungkin baunya dia itu, bau kuburan sudah. Tidak lama, kok sempat main lagi, sempat main catur, enggak itu. Barokah ilmu itu yang dicari. Kalau minta panjang umur tapi pekerjaannya seperti itu, buat apa asal cepat matinya? Daripada hisabnya panjang. Na'udzubillah. Kadang-kadang orang, ya Allah, panjangkan umur anak sampai umur 100 tahun, tapi pekerjaannya seperti itu. Apa memberi manfaat umur dia yang panjang kalau pekerjaan seperti itu? Panjangkan umur anak biar bisa menambah amal, biar bertambah sholatnya, biar bertambah zikirnya, biar bertambah ibadahnya, biar taubat kepada Allah. Kita meminta barokah, kita menuntut barokah, kita mengharap barokah dalam umur, bukan panjang umur, tapi tidak ada barokahnya. Nah ini orang yang tidak sholat, tidak akan diberikan barokah dalam umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak sholat juga ketika dia meninggal dunia, ada tiga hal. Pertama, dia akan meninggal dunia dalam keadaan terhina. Orang yang tidak sholat akan mati dalam keadaan mati yang tidak enak, dalam keadaan mati yang terhina, dalam keadaan mati yang tidak mulia. Tidak ada orang tidak sholat, tidak pernah sholat, tahu-tahu matinya baca Quran. Tidak pernah sholat, tahu-tahu matinya sujud. Nah, tidak mungkin. Mati mungkin di jalan, mati mungkin maksiat, mati mungkin dalam keadaan na'udzubillahi min dzalik. Apalagi seperti yang saya katakan tadi, yuri su'ul khatimah. Menyebabkan orang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan kedua, dia mati dalam keadaan dia haus. Dari haus yang dia rasakan, andai kata dia diberi minum dengan ukuran air laut, dengan banyak air seperti banyaknya air laut, tidak bakalan hilang hausnya dia. Kita tahu bahasanya setan itu mempunyai banyak cara bagaimana seseorang akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan termasuk cara setan yang terakhir, yang dia usaha agar seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah, dia akan mendatangi orang yang mau meninggal dunia dalam keadaan sakarat, dalam keadaan sudah mau dicabut nyawanya. Disitulah iblis akan datang, dan disitulah iblis akan membawa air es yang segar. Dalam keadaan si mayit ini haus, bagaimana tidak haus, dia merasakan sesuatu yang besar, merasakan sakarat al-maut. Tidak gampang, Rasulullah aja berkeringat, Rasulullah aja merasakan sakarat maut sampai dia mengingat umatnya, sampai ya Allah berikan kepada kami separuh rasa sakit yang didapatkan umatku ketika sakaratul maut, berikan kepada kami. Ketika dia tahu bagaimana rasa sakit ketika sakaratul maut, di situ dikatakan bahwasanya orang yang dalam keadaan mau meninggal dunia akan merasakan rasa sakit, rasa haus. Oleh karena itu dikatakan oleh fuqaha dalam kitabnya, seorang yang akan meninggal dunia dianjurkan untuk diberi minum, karena biasanya dia pasti merasakan haus. Tidak bisa, tidak minta minum kok. Mau mati masa mau minta minum? Diteteskan sedikit demi sedikit agar dia tidak merasakan haus yang sangat. Karena di sini dikatakan iblis akan datang, dan iblis dengan membawa air yang segar, air yang dingin, akan menawarkan air tersebut kepada orang yang mau meninggal tadi. So, kamu mau? Siapa yang tidak mau? Kita aja kita bayangkan dalam keadaan di siang hari yang panas, dalam keadaan capek, haus luar biasa, ditawarkan air es yang segar. Siapa yang gak mau? Mau. Apa katanya iblis? Ada syaratnya. Apa syaratnya? Sujud sama anak dulu. Oh, gak mau. Ya sudah. Woi, tunggu. Namanya dalam keadaan haus luar biasa. Nah, untuk menghindari ini, anak katakan tadi, makanya sampai dianjurkan untuk diberi minum. Dalam keadaan darurat, orang melakukan apa saja kadang-kadang kan. Terpaksa daripada anak kehausan, kesakitan. Lebih baik, ya sudah anak terima tawarannya. Walaupun mungkin tidak bisa sujud seperti sujudnya orang yang normal. Mungkin sujud hanya dengan hatinya. Ya sudah, anak mau sujud sama ente. Yang penting ente kasih anak air es tersebut. Sujud dengan hatinya itu sudah cukup menjadikan dia murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Murtad dengan hati. Dengan banyak cara seseorang bisa murtad dengan hatinya. Dia meragukan akan keberadaan Allah, akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, dia sudah murtad. Allah itu ada betul apa enggak sih? Ragu di dalam hatinya dia, itu sudah murtad. Allah itu ada tiga apa satu sebenarnya? Kok ana ragu? Murtad. Dia niat menjadi orang kafir, murtad. Ana ini kepingin sekali-sekali jadi orang Kristen, kepingin ngerasakan. Tapi enggak sekarang, nanti 150 tahun lagi ana kepingin jadi orang Kristen. Sekarang sudah Kristen dia. Enggak usah nunggu 150 tahun. Sekarang waridho bil kufur kufur. Ridho dengan agama kafir itu juga murtad. Senang dengan negara, dengan agamanya orang yang bukan agama Islam, itu sudah dianggap murtad. Sehingga dikatakan oleh fuqaha termasuk di situ, kalau ada orang yang mau masuk Islam, kemudian si kafir tadi itu yang mau masuk Islam datang kepada ustaz. Ketika dia datang kepada ustaz, dia mengatakan kepada ustaz, ya ustaz, aku ini kepingin masuk Islam di tanganmu. Tolong talqini ana. Tolong talqini ana mengucapkan syahadat. Ketanya ustaz tadi, wahai fulan, kalau begitu nanti pergi dulu, pulang dulu ke rumahmu, pakai mandi, bersihkan badanmu, sudah bersih semuanya, pakai pakaian yang bagus, pakai minyak wangi mungkin. Nanti ana tunggu di masjid sini, kemudian kita talqin asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa katanya fuqaha? Ustaz itu murtad. Bu, ustaz kaget mungkin kan? Ustaz itu dengan itu murtad sudah. Loh, kenapa murtad? Ustaznya kenapa dia enggak murtad? Dia niat baik kan. Nah, ini tadi, ridha bil kufur kufur. Ridha dengan agama orang lain dan ridha orang lain mengikuti agama selain Islam itu kufur. Berarti apa? Berarti ustaz tadi ridha mau orang tadi itu menjadi kafir selama dia pergi pulang ke rumahnya, dia mandi di situ, dia pakai pakaian, kemudian sampai datang ke masjid di waktu itu dan di saat itu, si ustaz berarti ridho orang itu kafir. Coba andai kata dia langsung, kalau begitu sekarang ucapkan asyhadu anna, di saat atau di masa itu dia tidak kafir, dia muslim. Hanya waktu yang singkat, tapi ridho di situ itu sudah menjadikan ustaz tadi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ridho bil kufur. Tadi kembali kepada tadi, ya, seseorang yang meninggalkan sholat akan diberi rasa haus yang luar biasa. Andai kata diberi minum dengan air minum yang banyak, bahkan sebanyak air lautan pun tidak akan hilang hausnya. Juga demikian akan diberikan rasa lapar. Andai kata diberi makan apapun, dia tidak akan hilang rasa laparnya. Belum lagi tiga yang ada di kuburan. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menakdirkan kuburannya akan dipenuhi dengan api. Yang mana api tersebut akan membakar jasadnya. Ini bukan dongeng ya, ini hadis, bukan dongeng. Dan ini langsung di kita Irsyadul Ibad ada ceritanya berkaitan dengan ini. Yang mana ketika itu seseorang sedang mengubur saudara perempuannya. Tatkala selesai dia menutup kuburan saudara perempuannya tersebut, kemudian dia membersihkan bajunya. Disitulah dia merasa kehilangan kantong uangnya. Cari kantong uangnya kok tidak ada. Dia ingat jangan-jangan tadi dia waktu nganu tanah mengubur saudaranya, dia terjatuh di situ. Dia gali kuburan sebenarnya tidak banyak, digali sedikit, tidak sampai dalam. Itu kuburan mengeluarkan api. Itu kan sudah tanda apa? Tanda jelek kan? Tanda betul-betul api itu membakar jasad saudaranya. Heran dia, ditambah lagi dibuka, bertambah besar apinya. Tidak jadi ditutup. Dia akhirnya pergi dan pulang ke rumahnya dan bertanya kepada ibunya. Hei wahai ibuku, kenapa saudaraku ini yang meninggal dunia, kenapa? apa yang dia lakukan. Ibunya kaget, ada apa kamu tanya gitu? Tidak, anak ingin tahu sih apa yang dia lakukan ketika dia hidup. Kenapa kamu tanya? Enggak. Akhirnya diceritakan, ya anak melihat gini. Ya Allah, berarti betul apa yang dikatakan dalam hadis ini. Memang saudara perempuanmu itu sering mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya. Bukan tidak sholat. Artinya mengundur-undur sholat sampai keluar waktunya. Padahal dia sholat. Apalagi yang tidak sholat. Dalam Quran, dalam ayat juz amma itu dikatakan itu araitan lazi yukadzibu bidin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amihi fawailun lil alladzina hum ala sholatihim fawailun lil musallin, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wailun lil musallin, azab yang sangat pedih wail tersebut. Ada lagi yang mengatakan wail itu lembah nantinya di neraka, lembah yang sangat panas, lembah yang sangat, andai kata digambarkan, andai kata gunung yang di dunia yang begitu kokoh dan besar ditaruh di atas lembah tersebut akan meleleh gunung tersebut. Itu gunung, apalagi orang. Ini dikatakan wailun lil musallin, lembah itu diberikan dan disiapkan untuk siapa? Lil musallin, oleh orang, disiapkan untuk orang-orang yang sholat, bukan orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang sholat. Tapi ada kelanjutannya. Alladzina hum fi sholatihim sahun. Sholat tapi lalai dalam sholatnya. Bukan tidak sholat, sholat tapi lalai. Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa yang dianggap lalai dalam ayat tadi itu? Apa Rasulullah mengatakan? Humul ladzina yu'akhiruna sholahat la yahruja waktuha. Yang dianggap lalai itu mereka yang melaksanakan sholat tapi setelah keluar waktunya tanpa uzur. Bukan dengan sebab uzur, bukan sebab ketiduran, bukan sebab lupa. Sengaja tahu dia. Enak, lagi-lagi enak tidur. Padahal dia tahu ini belum sholat, tidur. Sibuk dengan kerjaannya, sibuk dengan... Disitulah dikatakan wailun lil musallin. Padahal ini bagi orang yang mengundur-mundur waktu sholat. Apalagi orang yang tidak sholat sama sekali, bukan mengundur-mundur. Fatihah Allah Subhanahu wa taala rabbana narqul adzallahi rabbana batina yafina lil amal ma alimna ya alimna faqina fina wa ila tawil alhadiyakun ya sawal jamal wa ila hadratin nabiyina